Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, besok insyaAllah kajian diliburkan. Barakallahu fikum wal afu minkum, karena ada hajat. Bismillahirrahmanirrahim.